Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini daumiddin. Pemirsa dan pendengar serta para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fiqhul Muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bab yang ketujuh dari bab solah. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan semangat untuk kita, ya, untuk belajar dan serta memahami agama yang mulia ini. Tak lupa pula ungkapan salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT untuk tetap tegar dan bersabar di atas sunnah beliau. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab shalah, pembahasan kitab tentang sholat. Pada bab yang ketujuh ini akan membicarakan tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai macam sujud, ya. Mulai dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Pada bab yang ketujuh ini akan dibahas tentang hukum sholat berjamaah dan bagaimana tata cara pelaksanaan hukum sholat berjamaah. Baik. Pertama, masalah yang di dalam bab ini ada berapa masalah yang dibahas. Masalah yang pertama adalah tentang keutamaan dan hukum sholat berjamaah. Keutamaan dan hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki pahala yang sangat besar, ya, bagi siapa yang melaksanakannya. Dan dia merupakan adalah salah satu syariat, syiar Islam, ya, syiar Islam yang harus ditegakkan dan disemarakan. Oleh sebab itu, sangat besar anjuran untuk memakmurkan masjid Allah SWT dengan apa? Itu dengan salat berjamaah intinya yang pertama. Ya, soal masjid itu dimakmurkan diantaranya yang paling inti itu adalah melaksanakan berjamaah, salat berjamaah di masjid tersebut. Ya, kemudian baru melakukan syiar-syiar yang lainnya. Masjid ilmu, ya, kegiatan-kegiatan mendukung kemajuan umat. Tapi inti yang utama dari membangun masjid adalah untuk disiarkan dengan sholat berjamaah. Ini perlu koreksi kepada kebiasaan sebagian masyarakat. Kita lihat luar biasa keindahan masjidnya, ya, secara fisik, ya. Dari segi arsiteknya, dari segi ornamennya, perhiasan, apa namanya, tampilannya, catnya dan gayanya luar biasa. Akan tetapi yang menyedihkan adalah sepi daripada jemaah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, nah, justru memakmurkannya secara apa namanya, rohani, kegiatan-kegiatan itu lebih penting daripada sekadar baguskan taman-tamannya ataupun ornamennya dan hiasan masjid itu sendiri. Karena inti dari hiasan masjid itulah jamaahnya. Bila jamaahnya ramai, salat berjamaah atau kegiatan-kegiatan taklim, maka itu adalah masjid yang indah hakikatnya dalam pandangan Allah SWT dan juga dalam syariat Islam. Bukan masjid yang megah, itu adalah masjid yang dari sisi fisiknya saja, tapi yang lebih penting adalah dari sisi penggunaannya yang maksimal untuk kegiatan-kegiatan Islam, terutama adalah sholat berjamaah. Bahkan dapat suatu peringatan, salah satu ciri dari ciri hari kiamat itu adalah bermegah-megahnya manusia dalam membangun masjid. Tetapi ini bukan berarti dilarang pula membangun masjid yang indah, yang nyaman, membuat jemaahnya tertarik untuk ingin lama-lama berduduk di masjid untuk beribadah, ya, bukan untuk berbicara. Baik. Kemudian, ya, disebutkan dalam hadis bahwa keutamaan sholat berjamaah itu 25 atau 27 kali lipat, ya. Ini dibanding dengan sholat sendirian. Kemudian, ya, di dalam Islam ini ada namanya kegiatan menjaga persaudaraan itu berkumpul setiap pekan. Ada yang sekali setahun, Ya, dan kemudian juga dari sisi komunitasnya berbeda-beda. Yang setiap waktu itu dari masjid lingkungan. Yang setiap Jumat itu dari setiap ya, apa namanya wilayah yang lebih besar lagi. Ya, kemudian nanti satu dua kali setahun ada Idul Adha dan Idul Fitri, itu skopnya lebih besar lagi. Kemudian sekali setahun skopnya dunia, yaitu wukuf di Arafah, melaksanakan haji. Jadi demikian Islam memiliki apa namanya ajaran, ketentuan, syariat yang sangat sempurna dalam mengikat persaudaraan semua muslim. Ya, maka di antara hikmahnya salat berjamaah itu adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Menjalin ukhuwah Islamiyah. Jika ingin ukhuwah Islamiyah kita kuat, intinya adalah perkuat dulu bagaimana kekompakan masyarakat sekitar masjid untuk salat berjamaah. Nah, baik. Salat lima waktu di masjid adalah suatu keutamaan yang luar biasa dan banyak sekali keutamaannya bagi orang melangkah ke masjid, orang menunggu waktu di masjid, waktu salat di masjid, ya. Kemudian orang yang pertama dapat shaf, orang yang menjawab azan dan seterusnya. Banyak sekali nanti keutamaan-keutamaan ketika seseorang itu melaksanakan salat berjamaah di masjid. Baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk umat ini ada perkumpulan ya dalam waktu-waktu tertentu, ya. Ada dalam bentuk dan salat yang lima waktu ini yaitu ada waktu berkumpul di situ adalah dan skop yang lebih kecil. Kemudian lebih besar lagi ada salat Jumat, kemudian lebih besar lagi salat Idul Fitri, Idul Adha atau salat Kusuf. Kemudian perkumpulan yang besar lagi adalah yaitu kumpulan pelaksanaan haji dan berwukuf di Arafah. Nah, ini untuk menjalin ya kekuatan kaum muslimin, persaudaraan mereka, saling adanya hubungan batin antara mereka, saling tenasuh, saling bertemu, bertukar pikiran, ya, saling melihat betapa bangganya mereka bertemu dengan saudara-saudara yang lain, adanya izzah di dalam diri mereka, tumbuh, berkembang, melihat bagaimana saudara-saudaranya dari penjuru dunia berkumpul di Arafah dan seterusnya. Jadi ada rasa kegembiraan yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kadang-kadang ketika melaksanakan haji, ada yang tidak timbul perasaan itu karena memang keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita. Jadi kalau kita memiliki ilmu dan mendalami hikmah-hikmah dari ibadah itu, akan terasa nikmatnya sebuah ibadah itu. Akan termotivasi luar biasa ya. Tidak capeknya yang kita rasakan. Ya. Memang ada sebagian orang mendapatkan ibadah itu hanya capek saja karena dia pelaksananya ya tidak sesuai dengan syariat mungkin atau tidak tepat pelaksananya dengan sesuai dengan anjuran sunnah Rasulullah SAW atau kekurangan ilmu dalam menggali hikmah-hikmah dan nilai-nilai motivasi yang dari segi pahala yang sediakan Allah, hikmah-hikmah yang timbul di balik itu. Nah, dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu tentu akan kurang bermakna rasanya dia melaksanakan ibadah itu. Tapi kalau orang itu semakin tinggi ilmunya, tinggi keimanannya, dia melaksanakan sebuah ibadah itu merasakan nikmat yang luar biasa dalam batinnya. Ya, nikmat yang luar biasa dengan batinnya. Karena ketika sholat berjamaah, diberi senyum orang lain, dia berdapat kebahagiaan, memberi senyum kepada orang lain, dia juga mendapat pahala. Tidak terhitung sebetulnya kebaikan-kebaikan yang akan diraih ketika kita melakukan sholat berjamaah atau ibadah-ibadah yang sifatnya ada pertemuan dalam lingkaran atau lingkup yang lebih skop, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Terbesar adalah itu skop perkumpulan kaum muslim sedunia itu saat melaksanakan haji di Mekah dan wukuf di Arafah. Baik. Kemudian, ya. Dan di dalam perkumpulan-kumpulan itu ada maslahah yang banyak. Maslahah yang banyak. Ya, maka di dalam kehidupan kaum muslimin, mereka bermusyawarah ketika habis sholat. Ya, ada bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan umat. Nah, di sana mereka ya saling bertukar pikiran ya. Mungkin yang si kaya yang bertemu dengan si miskin saling bertukar informasi juga. Di sana akan terjadi kerjasama saling tolong-menolong yang luar biasa. Ya, maka di dalam itu terdapat hubungan menjalin hubungan baik antara sama muslim, saling mendengar berita dan kabar yang lainnya. Maka ketika Rasulullah SAW selesai salat berjamaah, biasanya beliau melihat sahabat-sahabatnya Ya, siapa yang tidak hadir ditanya, kenapa si fulan tidak hadir? Apakah dia sakit? Apakah dia musafir? Ya. Nah. Dan ini juga sebetulnya ada adab kita ketika salat berjamaah, kalau kita akan agak safar kepada jamaah yang kiri kanan kita atau tetangga kita, kasih tahu, salah saya 2 hari lagi mau safar insyaallah, gitu. Jadi jamaah kalau kita nggak hadir, kalau ada yang bertanya, mana si fulannya, kok 2 hari 3 hari nggak kelihatan, ada yang menjawab, beliau kemarin informasikan beliau safar ke sana, gitu. Jadi subhanallah, jadi ada jalin hubungan batin sepersaudaraan yang dalam. Yang satu hal yang menjadi satu yang sangat ironis di masa kemajuan alat informasi dan telekomunikasi ini adalah yang gimana orang sekarang kadang-kadang tidak mengenal tetangganya, itu banyak juga gitu ya, tidak tahu di mana bekerjanya, berapa anaknya, siapa menantunya, dan tidak kenal sama sekali. Bahkan banyak terjadi hal seperti itu. Jadi dengan akibat dari media-media sosial ini, banyak yang dekat menjadi jauh, yang jauh juga semakin dekat, ya, tidak dekat juga, cuman ya, lebih banyak malah menjalin komunikasi dengan teman-teman yang di grup di media sosial daripada dengan komunikasi dengan anggota keluarganya, dengan tetangganya, dengan jemaah di masjidnya. Nah, ini satu hal yang perlu kita perbaiki, karena yang hal lebih dahulu harus kita jalin komunikasi baik kita orang terdekat dengan kita, ya. Yang jangan sampai di grup-grup alumni-alumni, grup-grup kerjaan, grup bermacam, kita jalin komunikasi dengan baik, tetapi dengan grup artinya dengan lingkup yang nyata di rumah tangga kita, di tetangga kita dan jamaah masjid kita, tidak memiliki info yang sempurna. Kita tidak tahu ada tetangga kita yang sakit, ada kerabat kita yang sakit, kita nggak tahu sama sekali. Nah, ini satu ironisnya, ya. Nah, tapi tentu ada juga yang sebagian menggunakan pemenya grup RT ini, ya, itu tidak bermasalah. Tapi jangan lupa untuk silaturahim secara nyata, bukan lewat salam, lewat grup saja, ya. Tapi baiknya adalah tatap muka, berkunjung, itu akan sangat beda, ya. Karena ketika bertemu akan ada senyum, akan ada kalimat-kalimat yang menyenangkan, gitu. Kan kalau di grup tidak demikian. Jadi tidak cukuplah silaturahim melalui grup, ya, tapi harus dalam dunia nyata. Nah, di antaranya dunia nyata itu agama kita yang telah memprogramnya adalah dengan cara sholat berjamaah tadi. Baik. Kemudian dan lain sebagian, ya, bagi cara bagaimana menghubungkan menjalin silaturahim dengan berbagai bangsa, kabilah, negara, benua, ya. Islam menjalin hubungan umatnya dengan bentuk mereka saling bertukar info, ya, berbagi. Maka tidak mengapa di saat musim haji, kadang-kadang para tokoh-tokoh negara berkumpul bertemu untuk membicarakan program-program keumatan, ya, di negara masing-masing, membentuk kerjasama, ya, dalam dakwah, dalam pendidikan, dalam ekonomi, itu sangat bagus, ya, momennya sangat besar. Dan biasanya hal ini dilakukan, ya. Bahkan juga ada seminar-seminar, ya. Ini sebetulnya momen-momen yang bagus, ya, untuk dikembangkan untuk membangun kekuatan umat, ya. Dan disinilah Islam, ya, membangun komunikasi antar umat, hubungan yang baik. Jadi kalau kita baru pindah ke suatu tempat, nah, kita hadir sholat jamaah, nah, kita orang tahu, oh, ada sipulan, ada yang baru datang, ya. Nah, nanti kita kenalan dengan jamaah, saya dari sana, Pak, baru ngontrak sekian hari di sini, ya, kerja di sana. Nah, jadi ada komunikasi. Dan salah satu hal juga berkembangnya, bersembunyinya dalam tanda kutip orang-orang yang memiliki paham yang menyimpang, ya, apakah itu paham radikal dan paham yang lain-lainnya, atau kadang-kadang pelaku-pelaku kejahatan dapat bersembunyi, itu mereka, ya, karena tadi itu, karena antar warga sekitar tidak ada saling berbagi informasi dan hanya menutup diri di rumah masing-masing, tidak muncul keluar, apalagi untuk sholat berjamaah, ya, urusan pribadi masing-masing, ya, tertutup dalam keluarga. Ini yang mengakibatkan semakin merajalelanya kadang-kadang berbagai bentuk kemaksiatan dan kemungkaran di tengah masyarakat. Oleh sebab itu Nabi SAW menganjurkan banget bagaimana sesama muslim itu untuk saling mengenal. Dan ini juga firman Allah SWT dalam surah Al-Hijarat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ya ayuhan nas, ya, Wahai manusia, sungguhnya kami jadikan keciptaan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bangsa-bangsa suku-suku itu bukan itu yang menjadi nilai keutamaan. Bukan itu yang menjadi standar kemuliaan, tapi kemuliaan itu kata Allah adalah dengan ketakwaan. Artinya, ya hendaklah masing-masing bangsa suku-suku yang menjalin pengenalan mereka untuk meningkatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala, mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai media antara mereka saling tanasuh, saling beri wasiat, saling nasihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, nah inilah intinya dari sebuah komunitas hubungan baik yang harus dijalin itu. Bukan kalau saling curiga, ya, saling mengujingkan, saling tejasus, ya, mengintai, segala macam, bukan demikian. Jadi masyarakat Muslim itu masyarakat yang terbuka dan sangat peduli dengan sekitar, ya, dengan anggota keluarga, anggota kerabat, tetangga dan warga, sangat peduli. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sebab itu memotivasi sekali untuk melaksanakan solat berjamaah itu dalam sabda beliau, solatul jamaati afdal min solatil fardhi. Ini solat berjamaah itu lebih utama, lebih milik keutamaan, lebih milik keutamaan dari solat sendirian. Bisab'in wa 20 darajah, yaitu lebih dari 27 kali lipat. Waqal, dan solat lain, solatul rajul fil jamaati tudha'afu ala solatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 da'afan. Kalau seseorang dalam berjamaah akan dilipat gandakan dibandingkan solatnya di rumah atau di pasar, yaitu 25 kali lipat. Padzalika an idza tawaddaa fa ahsana wudhu' tsumma kharaja ila al-masjid la yakhru ila lis-shalah lam yakhthu khutwatan. Ini keutamaan-keutamaan lain di samping dari mendapat pahala, kemudian dia berwudu kata Rasulullah SAW, kemudian dia berwudu dengan cara baik, kemudian dia keluar ke masjid dan setiap langkahnya tidak, ketika dia keluar tidak ada yang membuat dia keluar kecuali untuk sholat menuju ke masjid itu. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah satu langkah pun ketika dia melangkah kecuali diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Jadi demikian, satu langkah itu ada dua pahala. Ampunan terhadap dosa dan menaikkan derajatnya, kemuliaannya. Fa in shalla lam tazal malaikatu tusalli ali. Jika dia fa idza shalla, maka apabila dia salat, nah dia selalu mendapat doa dari malaikat. Madama fi musalla, bahkan selesai salat menunggu sedang berzikir, maka selama dia di tempat salatnya, malaikat akan selalu mendoakannya. Luar biasa ya keutamaan salat berjamaah. Maka dalam hadis juga, orang yang salat subuh dalam berjamaah fahuwa fi zimmatillah, orang yang salat subuh berjamaah bahkan dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang sekilas keutamaan hikmah dari salat berjamaah. Kemudian hukumnya gimana? Nah, ada khilaf para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Ya. Tapi ya, yang rajih menurut para jumhur para ulama ini, ya, maksudnya dari jumhur salaf ya, bukan jumhur fuqaha dari mazhab yang empat. Itu baik kalau lihat pendapat para sahabat Nabi SAW. Salatul jamaah, ini juga pendapat dari ulama Hanabila, salat jamaah itu adalah wajib. Ya. Dalam salat wajibnya, salat berjamaah itu wajib. Ya, salat wajib ilmu waktu wajib dilakukan berjamaah. Dan hal ini tentang kewajibannya itu juga Al-Quran dan Sunnah. Nah, disebutkan dalil Al-Quran di sini yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqimta lahum shalata faltakun ta'ifatun minhum ma'ak. Jadi di sini apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, maka tegakkanlah untuk mereka itu salat bersama, ya. Faltakun ta'ifatun, maka ada satu kelompok bersamamu, ya. Di antara mereka, maka satu kelompok di antara mereka bersamamu. Jadi fa amru wujub idza kana dzalika fi ma'al khauf. Ini si ayat ini turun adalah ketika Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat dari bagi dua. Jadi dua bagi dua ketika dalam peperangan ini. Dalam peperangan masih diwajibkan sholat berjamaah. Ini di antara dalil yang digunakan para ulama-ulama mengatakan tentang wajibnya sholat berjamaah itu adalah dalam kondisi yang sangat darurat perang ini pun sholat berjamaah pun ditegakkan. Jadi satu kelompok salat dulu, kemudian yang satu kelompok mengarah ke musuh, menghadap musuh, ya. Kemudian nanti setelah ini selesai, ya, satu rakaat dia menghadap ke musuh. Dan ada dua model salat khauf, itu salatul khauf akan dibicarakan nanti, salatul khauf bagaimana pelaksanaannya, begitu. Ada yang bentuknya, ya, ketika jikalau musuh dia ada di arah kiblat, itu gampang. Nah, itu lebih semuanya sholat, itu diantaranya. Tetapi beda nanti ketika ruku, ini belum ruku. Ketika ini salam, ini belum salam. Ini dibagi caranya, dua termen begitu. Tapi satu jamaah. Tapi kalau berbeda, nah ini yang terjadi, kaifiyahnya beda lagi. Kalau musuh berada di arah berlawanan dengan kiblat, maka satu kelompok selesai sholat, baru seorang kelompok lain untuk sholat, begitu. Baik. Kemudian dari sunnah adalah, yaitu hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena salat isya itu orang-orang tidak melihat. Jadi siapa yang tidak ketahuan lah yang tidak ada salat, ya. Dan juga salat fajar demikian. Kalau orang munafik itu dia beramal harus dilihat orang, kan? Kalau dia lihat orang, dia tidak beramal dia. Kalau dia ada momen orang akan melihat, dia beribadah. Walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habban. Kalau seandainya mereka tahu bagaimana keutamaan dua solat tersebut, ya, sungguh mereka akan datang menghadiri solat isya dan fajar itu dalam berjamaah walau merangkak. Ini menunjukkan keutamaannya solat berjamaah di situ, walau merangkak. Baik. Syahidnya di sini adalah bahwa orang yang enggan untuk sholat berjamaah, salah satu bentuk indikasi, bahkan disebutkan oleh dalam riwayat lain bahwa Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa tidaklah meninggalkan sholat berjamaah di masa Rasulullah kecuali orang yang tahu kemunafikannya, nyata kemunafikannya. Jadi itu menunjukkan salah sifat yang disebutkan sifat munafik, berarti itu hal yang dicela, yang diharamkan berarti. Itu maksud dari cara pendalilan dari hadis tersebut. Ya. Dan juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini sifat orang munafik, dan juga sebaliknya juga pahala yang luar biasa. Walaqad hamamtu an, ini dalil yang kedua adalah potongan dari hadis ini, lanjutkan ya. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amur rajulan yusalli bin nas. Ya. Sungguhnya aku berencana, ya, untuk mendirikan salat, ya, amur bis salat, ya, amur bis salat, disuruh salat, lalu di sana ke salat, suruh Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk jadi imam. Kemudian antaliku ma'i birijalin. Kemudian saya ada berapa orang saya ajak bersama saya, ya, membawa apa atau mengikatan dari kayu bakar. Ila qaumin la yashaduna salata fa ahriku alaihim buyutahum binnar. Itu untuk mendatangi rumah-rumah orang yang tidak hadir salat. Maka aku membakar rumah-rumah mereka dengan api, kata Rasulullah SAW. Nah, ini ketegasan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW pertama memulai dengan sifat orang munafik. Yang kedua adalah ketegasan Rasulullah SAW, yaitu beliau, ya, berencana bahkan mengancam akan bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah. Kalau tidak wajib, kenapa Rasulullah SAW mengancam mereka? Ya, laula ma fiha, dan kalau bukan nanti ada sibyan wa nisa. Ini terlanjut dalam hadis itu, di mana Rasulullah SAW kalau bukan di rumah itu terdapat ada perempuan yang tidak wajib hadir salat berjamaah dan juga anak-anak, sungguh Rasulullah akan bakar rumah mereka, orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Ini menunjukkan tentang ketegasan wajibnya salat berjamaah. Nah, itu dalil yang menunjukkan dalam hadis ini. Nah, hadis ini bahkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Ini syahid yang sangat tegas itu. Dia kata Rasulullah SAW, ya, sungguh saya berencana menyuruh untuk sholat, ya, ketika masuk sholat, untuk nyuruh orang lain jadi imam. Kemudian saya berangkat berapa orang, membawa kayu bakar ke rumah orang yang tidak hadir sholat, lalu dibakar rumah mereka itu dengan api, kata Rasulullah SAW. Ini ancaman yang tegas dari Rasulullah SAW bagi orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Nah, oleh sebab itu, ini dalil-dalil menunjukkan tentang wajib sholat berjamaah. Padahal hadis ala wujub sholat berjamaah, hadis ini menunjukkan tentang wajib sholat berjamaah. Padahalika, demikian itu kenapa? Karena Rasulullah SAW pertama menyifatkan orang yang tidak hadir itu dengan orang sebagai orang memiliki sifat kemunafikan. Itu yang utama dari hadis tadi awalnya menyebutkan. Ya. Al-mutakhallu an sunnah la yu'adu munafikan. Kalau seandainya sholat itu adalah sunnah, sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah itu, sholat secara berjamaah itu sunnah, tentu tidak perlu diucap seorang tadi sebagai munafik dan hukumnya sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa semua wajib karena amal itu dinilai sebagai seorang sifat orang munafik. Padahal annahum takhallafu an wajib. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan itu sifat orang munafik, menunjukkan bahwa mereka adalah meninggal satu yang wajib. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW berencana memberikan hukuman terhadap orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, ya. Dan hukuman tentu bagi orang yang meninggalkan kewajiban, hal yang wajib. Kalau sunnah tidak dihukum. Di mana ta'rif sunnah yang mandub tatawu atau nafal atau nafila adalah sebutan para fuqaha yusabu ma yusab fa'ilu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang beliau mengajarkan dapat pahala, tapi orang meninggalkan tidak diikop, tidak disalahkan, tidak mendapat dosa. Tapi di sini Rasulullah memberikan hukuman, ini menunjukkan suatu perkara yang wajib. Nah, gitu. Tetapi Rasulullah tidak melaksanakan hukum itu bagi orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah adalah, ya, kenapa? Karena di antara ini sebutkan alasannya adalah, karena di rumah-rumah, sebenarnya lanjutan dari hadis ini, di rumah-rumah tersebut terdapat wanita dan anak-anak yang tidak wajib atas mereka melaksanakan menghadiri sholat berjamaah. Itu dalil dari hadis ini. Yang kedua adalah orang buta. Orang buta yang mana Ibnu Maktum pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Di mana dia tidak ada orang yang menuntun dia. Kemudian jalan menuju masjid itu ada lubang dan juga ada binatang-binatang. Ya, melata atau ular atau semacamnya. Anna rajulan kafifal basar laysa lahu qa'id. Di seorang yang buta, ya, dan tidak memiliki orang yang memandunya. Meminta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Nah, faqala atas ma'un nida, Rasul mengatakan, apa kau mendengar azan? Qalam, iya. Kata Rasulullah SAW, ajiblah ka rukhsah. Kata Rasulullah SAW, hadir sholat berjamaah. Aku tidak mendapatkan untukmu, yaitu ke rukhsah atau apa kemudahan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini menunjukkan tentang wajib. Kalau seandainya tidak wajib, tentu orang buta akan diberi keringanan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan tentang juga dalil yang lain. Ampunnya dalil yang lain menunjukkan tentang wajib sholat berjamaah. Orang buta pun diwajibkan dari Rasulullah hadir ke masjid. Padahal dia tidak memiliki orang yang untuk menuntunnya ke masjid. Ya. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Ya, hadis yang tadi itu orang buta itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud Ibnu Majah. Dan juga disahihkan oleh Hakim dan Syekh Nasruddin Al-Albani. Yaitu bunyinya, man sami'a nida' falam yujib. Orang yang mendengar azan lalu dia tidak pergi salat berjamaah, fala salata lahu illa min udhrin. Tidaklah sah salatnya kecuali bagi orang yang punya uzur. Kemudian juga perkataan Ibnu Mas'ud bahkan Imam Muslim menyebutkan laqad ra'aituna ma yatakhwa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'luman nifaq. Ya. Kata illa munafiq ma'lumun nifaq. Sungguhnya kami melihat, ya, melihat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah. Kemudian sholat berjamaah ini diwajibkan pada laki-laki, ya. Laki-laki bukan kepada wanita dan bukan pula para anak-anak yang belum balig. Jadi kepada laki-laki yang sudah balig, bukan anak-anak yang dan bukan pula wanita. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Untuk tentang wanita adalah wabuyutuhunna khairul lahun. Jadi kalau wanita itu sholat di rumah itu lebih baik. Tetapi juga tidak dilarang untuk mendatangi masjid. Walamani amin huduri nisa al jamaah bil masjid. Juga tidak dilarang wanita itu sholat di masjid. Tetapi rumahnya tetap lebih baik bagi dia. Mata satu rosiana wa amnil min'ah fitnah. Bila wanita itu ketika berangkat ke masjid tidak menunggu fitnah. Yang memakai tertutup auratnya dengan rapi dan tidak berhias, ya, ke masjid, dia tidak menunjukkan fitnah bagi laki-laki. Menjagalah, ya. Kemudian mendapat izin dari suaminya, ini diantara disebutkan oleh para ulama Nabi. Dan salat berjamaah itu dilaksanakan di masjid, alaman tulzimuhu al-sahih. Salat berjamaah itu adalah di masjid. Ya, bagi orang yang lazim untuk melakukan salatnya, ini pendapat yang rajih. Barang siapa meninggalkan jamaah dan salat sendirian bila udhrin tanpa ada alasan, maka salatnya sah tapi dia tetap berdosa karena meninggalkan hal yang wajib. Nah, ini pendapat dari ulama. Anabila menjelaskan kalau orang, ya, salat sendirian tanpa ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah, ya, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa dalam meninggalkan berjamaah dalam sholat wajib tersebut. Baik. Itu masalah yang pertama tentang hukum. Masalah yang kedua adalah, apabila seseorang masuk ke masjid dan waqad shalla, ya, dan dia sudah sholat, hal wajib alaihi an yusallima al-jama'ah sholatal lati qad shallaha awalan. Jadi seseorang umpamanya masuk ke masjid dan dia sholat, lalu setelah itu ada orang sholat berjamaah, ya, apakah dia harus mengurang sholatnya? Disebutkan tidaklah wajib atasnya untuk mengulangnya bersama jamaah. Kalau seorang tadi sudah sholat, ya, seorang sudah sholat, ini ma'isan bila udhalik, tapi disunahkan untuk dia masuk ke sholat berjamaah. Wa awla fardun wa thaniya nafilatun. Jadi, seorang sudah selesai sholat, umpamanya. Ini sebagai contoh, umpamanya, kadang-kadang kita musafir, ya, kita jamaah ini, usur dengan asar, lalu kita berhenti juga lagi di masjid, lalu orang sholat berjamaah. Hukumnya kita ikut berjamaah di situ apa? Hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Atau seseorang tadi masuk ke masjid, ya, tahu-tahu tidak ada orang yang diajak berjamaah, karena sepi, dia sholat. Selesai sholat, rupanya ada orang datang dan kemudian sholat berjamaah. Apa hukumnya bagi dia? Tidak, hukumnya bagi sholat orang tadi adalah sunnah saja untuk sholat tersebut. Apabila seorang telah masuk masjid, kemudian dia sholat, kemudian, ya, setelah itu, dia mendapati ada orang sholat berjamaah dalam sholat yang sama, apakah dia wajib sholat berjamaah? Hukumnya hanya sunnah di situ. Di hadis Abi Dzar, qala Rasulullah SAW, ini berdasarkan hadis Abi Dzar, bahwa Rasulullah bersabda, kaifa anta idha kana alaika umara yuakhiruna sholata an waktiha, au yumituna sholata an waktiha. Nah, dalilnya di sini adalah, dari kondisi ini, kondisi bagaimana engkau apabila pemimpin, ada pemimpin, ya, yang mengakhirkan sholat dari waktunya, atau dia, ya, atau mereka mematikan sholat tidak pada waktunya, mengakhir-akhirkan waktu di ujung-ujung waktu, ya, terlambat waktu sholatnya. Nah, gimana? Apa yang akan aku lakukan, kata Rasulullah SAW, jika engkau menemukan ada pemimpin yang demikian, sholat dimundurkan waktunya, ya. Kemudian Abu Dzar bertanya, Pak, pul tu fama ta'muruni, apa perintahmu kepada ku, hai Rasulullah? Qala salli salata li waqtiha, tetap salat pada waktunya, fa in adraktaha ma'ahum fasalli. Nah, nanti kalau mereka juga engkau temui bersolat berjamaah, salat bersama mereka, fa inna laka nafilah, fa innaha laka nafilah. Hal itu adalah sunnah. Jadi kalau seandainya ini ada aturan di sebuah masjid, sholatnya terlalu lama, baru sudah hampir-hampir keluar waktunya, ataupun ada pemimpin yang menambatkan waktu sholatnya, maka Rasulullah membolehkan sholat dulu sendirian, nanti sholat sunnah bersama-sama mereka dalam berjamaah. Ini kalau ada hal demikian. Ini dalil membolehkan seseorang sholat sunnah berjamaah setelah dia, apa namanya, tetap sholat berjamaah ketika dia sudah selesai sholat sendirian tadi. Dan juga sabda Rasulullah SAW bagi dua orang yang mengucil dari sholat berjamaah dalam sebuah masjid, idza shallaituma fi rihalikum. Jadi ada Rasulullah SAW melihat orang sudah selesai sholat, dua orang. Kemudian ketika Rasulullah sholat berjamaah, orang dua orang tidak ikut sholat. Nah, Rasulullah berkata kepada keduanya, apakah kalian tadi kedua sudah sholat di tempat kalian? Suma antu ataituma masjidah jama'atin. Maka kalau kalian datang ke masjid melihat ada orang sholat jamaah, fasalliya ma'ahum, laksanakan sholat bersama mereka. Fa inna lakuma nafilatan. Karena fa inna lakuma nafilatun. Ya. Sungguhnya hal itu bagi kalian adalah sebagai sholat nafilah, tambahan, sunnah. Kemudian masalah yang ketiga di sini adalah, berapa paling kurangnya ukuran untuk sebut sholat berjamaah itu berapa orang? Ya, dua orang, satu imam, satu makmum. Itu yang paling kurang. Bahwa jamaah itu tercapai dengan dua orang. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Malik bin Huairith, hidah hadaratis salah fa'adzina summa uqima wali ummakuma akbarukuma akbarukuma. Terus apabila sudah masuk waktu salat, maka azan, kemudian qomat, kemudian hendaklah yang mengimami orang yang paling tua di antara kalian berdua. Nah, ini bahwa salat itu berjamaah itu tercapai dengan dua orang. Baik. Masalah yang keempat, bima tudrikul jamaah. Nah, maksudnya di sini pembahasan puasa ini kalau kita ya perluas umpamanya banyak contoh-contoh dalam keseharian kita hal seperti ini. Yaitu apakah kita ini terlambat? Apa ukuran kita mendapat jamaah itu? Apa ukuran mendapat jamaah? Apakah harus pada rakaat pertama harus diikuti, kalau tidak kita tidak mendapat sholat berjamaah? Atau ukurannya mendapat satu rakaat dari sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah itu dapat dinilai ikut sholat berjamaah bi'idraki rakaatin min sholat, dapat satu rakaat dari sholat tadi. Minimal satu rakaat kita sholat berjamaah, itu sudah dinilai kita sholat berjamaah. Ini bukan berarti ini anjuran ya untuk terlambat datang ke masjid, cuman kita terlambat tidak kedengaran orang kia aqaman, atau kita memang terlambat datang ya dan sholat sudah berjalan. Kalau kita masuk sholat ini, rupanya ada sudah pada tahiyatul akhir. Nah, ini dapat satu rakaat enggak dia? Dia dapat satu rakaat. Apa ukuran dapat satu rakaat? Dia harus dapat ruku. Nah, itu maksudnya. Waman adraka ruku ghaira syakin adraka rakaat. Kalau dia mendapat imam ruku pada rakaat terakhir, kemudian masuk dalam sholat dia ikut ruku, maka dia sudah dapat hitungan satu rakaat ikut berjamaah dia. Ya. Dan dia mendapat tanpa ragu-ragu dan tenang, kemudian diikuti ketika dapat satu rukuk tadi. Jadi karena dasar dapat satu rukuk itu adalah satu rakaat adalah dengan mendapat rukuk. Contoh kalau seseorang umpamanya sholat maghrib, kemudian dia dapat rakaat ya imam setelah tahiyatul awal umpamanya. Nah, berapa dia tambah itu? Maka dia tambah dua. Dia karena rakaat yang tahiyatul awal itu enggak dihitung buat dia. Karena dia sudah lewat rukuk dapat. Nah, kalau orang sholat maghrib dapat imam pada rakaat pertama tapi sedang ruku, kemudian dia masuk takbiratul ihram dan ikut ruku. Nah, apakah dia harus mendapat satu rakaat? Tidak, karena dia sudah dapat satu rakaat yang pertama tadi dengan indikasinya mendapat ruku. Ini yang dimaksud penjelasan begitu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, yaitu idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an min syai'an wa man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Ya, ini hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, apabila kalian datang salat kemudian kalian mendapati kami sedang sujud, maka sujudlah, wa la ta'uddu syai'an, tapi itu jangan dihitung satu rakaat. Wa man adraka raka'atan, barang siapa dapat satu rakaat rukuk tadi, ya, faqad adraka shalah, maka dia sudah dapat salat. Itu maksudnya dia dapat satu rakaat salat. Nah, itu indikasinya adalah mendapat rukuk. Oleh sebab itu akan ada penjelasan sebetulnya lebih luas dalam pembahasan fikih itu. Jika imam sudah tahiyatul akhir ini, lalu dia datang terlambat, afdal bagi dia salat sendirian, karena rakaat apa? Untuk salat jamaahnya sudah enggak dapat dia karena dia tidak dapat satu rakaat. Apakah dia menunggu orang lain datang atau dia ikut ke dalam salat tadi? Ini panjang khilaf di antara ulama di sini. Ada yang menyebutkan jika memungkinkan ada orang tadi lihat beruduk juga, kemudian dia melihat ada orang juga di belakang dia, maka lebih baik dia tidak ikut. Dia tunggu salat berjamaah setelah itu dengan orang yang terlambat juga. Tapi kalau kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang datang, ya sudah ikut saja ya dengan imam tadi. Kemudian masalah yang kelima di sini, orang yang diberi uzur meninggalkan salat berjamaah. Bahas ini masalah yang kelima dibahas. Orang yang diberi uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, siapa saja? Salat berjamaah itu diberi uzur bagi orang yang sakit. Itu. Ya sakit, bukan sakit ya, memang dia tidak mungkin untuk hadir, bukan sekedar sakit yang tidak menghambat untuk ada jamaah. Dan sakit yang tidak menghambat untuk ada jamaah. Umumnya ketusuk duri sedikit di sini, umumnya. Tapi orang enggak mampu untuk berjalan, enggak mampu untuk duduk, ya harus dipapa, diantar. Ya, dia sakit, enggak perlu, enggak wajib dia salat berjamaah. Tapi yang dimaksud di sini adalah penyakit yang memang yang wajar, yang memang membuat dia susah untuk menghadiri salat berjamaah. Ya. Ada yang tidak sakit yang tidak membuat dia susah di jamaah, walaupun tangannya patah. Tapi dia tidak mengganggu untuk hadir sholat berjamaah, ya kan? Karena pakai gear, kemudian bodoh dia hadir sholat berjamaah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal mari haraj. Walaupun ini ayat berkenaan dengan jihad, tetapi di sini ada keringan. Tidak atas orang yang buta ada dosa, dan tidak perlu ada orang yang apa namanya aras pincang, ya ada dosa, dan tidak pula atas orang yang sakit. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya ketika beliau sakit, beliau tidak menghadir salat berjamaah, dan beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat dengan para sahabat. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ini menunjukkan ketika sakit yang memang menghalai untuk hadir salat berjamaah boleh, tapi penyakit yang memang ya masuk kategori tidak bisa menghadiri salat berjamaah, seperti yang kita katakan tadi. Ya, jadi mana kalau orang pernah tadi luka kemudian dibalut, ini dia bisa duduk, tidak masalah dia salat berjamaah selama tidak membuat hambat dia untuk menghadiri salat tersebut. Tapi kadang-kadang sakit gigi kadang-kadang lemah lebih parah kadang-kadang daripada luka yang patah kadang-kadang kan. Kan mungkin nyut-nyutan, kepala pusing, semacam mungkin enggak bisa deh untuk jamaah. Bisa saja. Ya. Tapi kalau pusing dikit-dikit, ya meriang-meriang sedikit, kecuali memang kena angin di luar, tidak bisa hadir, akan menambah parah penyakitnya. Intinya, jika penyakitnya semakin parah, nanti juga diberi uzur untuk menyaksikan jamaah itu. Baik. Dan juga, berdasarkan sabda perkataan yang masuk tadi, kalau qara itu ma wa takhwa anha ila munafiq qad ulima nifaqu au marid. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang kami lihat meninggalkan salat berjamaah itu kecuali orang munafik yang sudah diketahui dia seorang munafik. Orang yang jelas kemunafikannya atau orang sakit, kata Ibnu Mas'ud. Jadi hal yang membuatkan orang tadi tidak harus salat berjamaah adalah pertama sakit. Kemudian juga ketika seorang yang al-kha'im min hudusul marad di annahu fi ma'nahu, ya, takut dia akan sakit, umpamanya ketika umpamanya dingin yang begitu kencang, itu hujan angin kencang, umpamanya angin kencang, ya ini juga di antara hal umpamanya hal-hal yang disebutkan oleh para ulama membuat orang tidak harus hadir ke salat berjamaah. Al-mudafi ahadul akhbataini aw min nama man bi hadratit ta'am muhtaj ilahi. Nah, di antara hal juga tidak wajib dia menghadiri jamaah kalau dia sedang terdesak buang air kecil atau air besar. Ya, orang sudah komat, tapi dia sakit perut, harus buang air besar bawahnya, dia tidak apa-apa dia. Tertinggal jamaah dia tidak berdosa karena dia terdesak buang air. Tapi kalau memungkinkan setelah buang air dia hadir ke jamaah maksudnya ini. Kalau hal itu mengharuskan dia, ya, tidak hadir ke jamaah karena dia lama sakit perut, ya, kan ada orang gitu, ayatnya, orang yang menahan, atau dia sedang sholat, terdesak buang air kecil atau yang besar, lalu pergi dia. Padahal ini sudah rakaat ketiga di maghrib, pemenuhnya, ya, ketinggalan jamaah dia. Itu uzur, tidak menghadirkan dia berjamaah. Atau orang yang makanan sudah dihidangkan, jadi dia juga lapar. Ya, ini juga dijelaskan dalam rincian oleh para ulama. Makanan yang dimaksud yang kalau sudah hadir to'am itu tidak harus disantap dulu. Ya, apabila sudah ada makanan terhidang dan sudah siap untuk disantap. Bukan makanan ini lagi panas akan menunggu dingin juga. atau dia masih belum lapar, ya, itu beda halnya. Kalau dia belum lapar, dia pergi sholat berjamaah, nggak apa-apa, dia tidak terganggu khusyuknya. Tapi dia lapar, kemudian tadi sudah mau disantap nih, sudah dihidangkan, sudah mau makan ini, belum makan malam, sudah duduk di meja, orang komat ya, itu azan. Nah, ya lanjutkan dan makan kalau lapar. Ya. Tapi makanan masih panas atau masih disiapkan, kalau sudah terhidang sebagian, atau sudah dihidangkan, tapi masih panas, memang sempat tuh sholat, sholat dulu. Itu tidak masalah, karena memang tidak akan mengganggu fokusannya dia, karena memang makanan pun walaupun dia tunggu belum bisa dimakan. Atau orang yang memang belum waktunya makan, walaupun makan sudah dihidangkan di meja, belum waktunya makan, dia masih kenyang, itu tidak menjadi alasan. Tapi yang dimaksud sini adalah man bihadati ta'am muhtajin ilai, orang yang sudah ada di hadapannya makanan yang dia butuh untuk menyantap, lapar. Berdasarkan hadis Aisyah anha, ya, marfu'an, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafil akhbatain. Ini makanya nanti kemarin sudah disebutkan juga hal-hal yang makruh seorang dalam sholat tadi apa? Kalau dia sedang menahan buang air kecil atau air besar atau menahan kentut. Tidaklah sah sholat orang, ya, tidaklah sah sholat orang yang bihadrat ta'am, yang sudah siap menyantap ta'am, makanan sudah disiapkan. Ya. Tidak ada sholat, ada juga tidak sah, tidak boleh sholat. Ada beberapa pengertian di sini. Kalau sudah dihidangkan makanan. Dan juga tidak pula orang yang melawan ya, dua hal yang kecil, yaitu buang air kecil dan buang air seni dan buang air besar. Itu Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh sholat, tidak pantas, tidak sah. Ya. Kalau tidak sah ini maksudnya tidak dibenarkan sholat, tidak dianjurkan sholat lah maksudnya. Karena walaupun dia sudah ada, ya, dia ta'am, walaupun dia lapar ikut sholat, sholatnya tidak sah. Tetap sah, kata ulama kan. Cuma makruh bagi dia. Orang yang ketika ingin pipis namun tetap melanjutkan sholatnya, sholat tetap sah, tapi dia makruh melakukan hal itu. Maka oleh sebab itu, bukanlah sholat ini, bukan tidak pas diakhiri dengan tidak sah sholatnya. Ya. Tidak boleh melaksanakan sholat, tidak utama untuk dilakukan sholat. Ya, kalau makanan sudah terhidang dan juga melawan, ya, menahan lawan sekitarnya, itu buang air kecil atau air, dan buang air besar. Baik. Yang ketiga, ya, orang man lahu da'i'un yarjuhu. Jadi boleh juga orang yang sedang mencari sesuatu yang hilang barangnya, ya, atau takut kehilangan barangnya. Ya, dia rumahnya jauh di sana. Nah, kalau hadir ke masjid tahu rumahnya dicuri orang atau apa. Ya, tidak aman. Ya, orang kehilangan yarjuhu, yang sedang fokus mencarinya. Au yakhafu da'amaluhu au quwwatuhu au darran fihi. Atau kehilangan hartanya. Ya, kehilangan hartanya. Maka tidak wajib dia untuk sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, man sami'a nida falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qalu fama al-udhru ya Rasulullah qala khawfun aw maradun lam yakbil lahu minhu shalah allati shalla. Karena siapa mendengar azan kemudian tidak ada yang menghambatnya dari untuk mengikuti azan tersebut kecuali uzur, ya, tidak ada yang menghambatnya dari mengikuti uzur, kemudian sahabat bertanya apa uzurnya ya Rasulullah, ya ada rasa takut dan sakit. Allah tidak menerima salat darinya, salat orang yang lam yakbulillahu min salat allati shalla. Allah tidak menerima salatnya apabila dia salat. Ini menunjukkan ada kemudahan bagi orang yang memang kondisinya mengkhawatirkan rumahnya, hartanya, takut diciri orang, ya, tidak aman, tidak bisa dikunci atau bagaimana. Itu di antara alasan disebutkan para ulama boleh meninggalkan sholat berjamaah di sini. Ada udzur namanya itu. Yang Rasulullah ada rasa takut. Takut ini juga ada dirinci dalam kitab-kitab fikih para ulama. Takut dengan adanya musim pembunuhan, perampokan, atau takut dengan lagi musim ada binatang buas keluar, ya, harimau sedang berkeliaran. Ada maksudnya. Atau takut karena lagi cuaca petir, angin kencang, hujan lebat, semacamnya. Wa kadza kullu khaifin 'ala nafsihi wa malihi. Setiap orang yang takut tentang dirinya dan hartanya, dicemaskan tentang dirinya dan hartanya atau keluarganya dan anak-anaknya. Fa in yu'dzar bi tarkil jama'ah, ini diberi uzur meninggalkan jamaah. Fa innal khaufa 'udzur, karena perasaan takut tidak dalam uzur. Kondisi yang mengkhawatirkan tadi, uzur bagi dia. Kemudian keempat di sini, husul adza, terjadinya ada bahaya dengan hujan atau wahal. Wahal itu kalau kita adalah becek yang berat ya, tanah lumpur, lumpurlah kalau wahal itu lumpur. Ya. Ya, karena hujan atau lumpur atau apa salju. Ya. Wal jalid, salju dan jalid itu berbeda ya. Jalid itu kalau kita mungkin salju atau es ya. Beku. Aw rihun baridah syadidah, atau angin yang sangat dingin sekali di malam yang sangat gelap pemanis. Nah, ini juga memberikan kemudahan untuk orang tidak salat berjamaah. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah ya'mur muadzin idza kanat lailatan baridatan. Jika kan lailatun baridatun dzati matarin, Rasulullah SAW menyuruh muazin ya, apabila malam dingin mat hujan lagi ya. Itu apabila malam jika kan lailatun baridatun dzati matarin ya, dan kemudian malam yang dingin dan hujan, yaqulu alla salu fi rihal, di mana hayalah salah diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi rihal. Di kalau itu adab dalam azan, jika hujan angin kencang, muadzinnya mengucapkan sallu fi rihal, sallu fi rihalikum atau sallu fi rihalikum. Ada berapa riwayat. Dan juga ada adab dalam azan, ini juga sebetulnya harus dibahas pada saat azan kemarin. Itu boleh. Kita jadi petir angin kencang selama macam, baik musim salat zuhur atau salat asar, salat maghrib, salat subuh, salat apa saja, khayalah salahnya diganti dengan sallu pirihal atau sallu pirihalikum. Atau husul masyakka bitatwil imam. Nah, ini antara ruksa juga. Adanya kesulitan karena imamnya panjang sekali baca ayat, tak kuat lama berdiri. Ini berdasarkan ayat an-narjam salam ma'amu'adin. Karena ada seseorang salat bersama Mu'adz bin Jabal, Imam Farada, kemudian dia salat sendirian. Wa shalla wahdahu lamma tawwala al-Mu'adz. Ya, dia salat sendirian tatkala Mu'adz panjang sekali baca ayat. Falam kira alaihi sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu. Rasulullah SAW tidak memarahinya, tidak menyalahkannya ketika Rasulullah menyampaikan kepada dia ketika dia tidak salat ikut berjamaah bersama Mu'adz karena Mu'adz terlalu panjang yaitu membaca ayat. Nah, ini juga akan dibahas nanti dalam adab-adab menjadi imam. Di mana Rasulullah SAW marah ke Mu'adz. Petana antara Mu'adz. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, sebagian orang ini, terjadi yang kejadian ini, ada orang yang tidak mau ikut berjamaah karena imam terlalu panjang bacaannya, menyendiri begitu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menegur Mu'adz bin Jabal. Petana antara Mu'adz. Ya. Kemudian, yang keenam adalah, khawfu fawatir rafaqa fi safar. Takut ditinggal oleh rombongan dalam perjalanan. Lagi safar takut ditinggal rombongan. Ya. Kita lagi wudu kemudian ini. Ya. So, apa namanya? Atau pesawat mau berangkat itu kan toh? Nah, dah salat aja. Yang pemboyanya kalau di pagi-pagi pemboyanya dari Surabaya mau ke Jakarta, salatnya pemboyanya pesawatnya jam 5 gitu ya. Kak, salat subuhnya kita takut ketinggalan, enggak apa-apa, kita salat dulu. Karena boardingnya jam 4:30 semuanya. Jadi kalau memungkinkan enggak apa-apa. Tapi nanti ketinggalan oleh pesawat, kereta api, boleh dulu salat sendirian, tidak harus ikut jamaah. Takut ketinggalan oleh rombongan juga demikian. Ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, atau bis, boleh kita sholat sendirian. Ya, karena lima fidalika mishtigal qalbihi idan tadhar jamaah. Karena dia hatinya akan selalu galau nanti kalau ditunggu salat berjamaah atau dia ikut salat berjamaah. Makhafat adaya'a fawati wa rafaqati, ya, takut kehilangan tinggalan rombongan. Kehilangan rombongan, ketinggalan rombongan, ketinggalan apa namanya? Pesawat dan transportasi yang dia naik. Nah, itu bagaimana ini juga boleh dia untuk tidak salat berjamaah dalam kondisi seperti itu. Baik. Yang ketujuh adalah khaufu mati qaribihi. Jadi orang azan ini, kemudian ini bapak atau ibu sudah sakit parah banget, kayaknya mau sekarat, sampai-sampai sekarat gitu lah umpamanya. Nah, jadi orang yang nunggu mayat tadi, menunggu orang sakit tadi, boleh tidak ikut berjamaah, karena dia takut ini orang yang sedang ditemani ini adalah, ya, meninggal lagi-lagi saat dia tidak ada nanti. Tidak ada yang bisa mentalkinkan dia. Nah, itu. Jadi, ini juga perlu diperhatikan. Jadi, perlu kita belajar sedikit-sedikit kadang-kadang. Ya, kita sendirian nunggu keluarga kita yang sakit. Nah, kebetulan sakitnya udah ini kayaknya udah dalam keadaan kritis, gitu kan. Nah, ketika itu, bagi yang menunggu orang sakit tadi, tidak wajib sholat berjamaah, boleh dia meninggalkan berjamaahnya, karena ini kondisi khauf min mautil qarib, itu orang yang akan meninggal ini, saudaranya, kerabatnya yang sedang dia tunggu ini. Nah, jadi wa ghair hadir ma'au, jangan-jangan dia meninggal ketika dia tinggalkan sholat berjamaah. Ta'ayyakuna qarib siyaqil maut, seperti dia punya keluarga yang dalam kondisi selamat dekati ajal, ya, artinya dalam kondisi sakitnya, kemudian kondisi yang kita lihat, gitu. Kemudian, wa habba ayyakuna ma'u yulakkinahu syahadat wa nahdal. Dan dia ingin untuk bersama saudaranya untuk mentalkinkan. Fa yu'dhar bitarkil jama'ah li ajli dalika, maka dia diberi uzur meninggalkan jama'ah karena hal itu. Gitu. Jadi kalau jangan sampai meninggalkan keluarga kita yang sudah sekarat, sudah hampir sekarat gitu ya, jangan-jangan nanti kita lagi sholat dia tidak dia meninggal dan tidak ada mentalkinkan. Maka kademikian kondisinya bagi seorang yang tadi mengawasi orang sedang sakit, ya, maka dia boleh meninggalkan jamaah. Atau ada orang kecelakaan ini perlu ditolong, ya, perlu ditolong untuk dibawa ke rumah sakit atau apa, ya, kita tinggal ke jamaah tolong dulu ini gitu ya. Ditolong dulu. Ini. Kemudian di antara hal ibas mulazamatu gharimin lahu wala syai'a ma'u yaqdihi. Ya. Falau tarkul jama'a lima yalhaquhu min al-adhiyya bi mulatil gharim wa mulazatu iyahu. Nah, ini di antaranya juga orang yang punya hutang dan selalu diminta oleh orang memberikan piutangnya dia. Ya, melazam atau kari milahu. Ini wala syai'a ma'ahu yaqdihi. Dia enggak punya apa-apa untuk bayarnya. Maka dia boleh meninggalkan jamaah karena dia akan selalu di yulhiqu min al-adhiya, karena dia merasa terganggu di bumi talabatil gharim, dengan selalu ditagih oleh orang tadi. Wa mulazamatu iyahu, selalu diikuti oleh dia. Selalu diikuti oleh orang yang punya uang tadi, orang yang punya piutang tadi. Nah, ini diantara hal-hal yang membolehkan seseorang tidak ikut sholat berjamaah. Baik. Kemudian ada pembahasan yang keenam. Apa hukumnya mengulang jamaah dalam satu masjid? Nah, ada larangan. Ya, larangan tidak boleh dua jamaah di masjid. Apa maksudnya? Sementara di sana juga ada hadis Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang terlambat, ya, salat berjamaah, lalu Rasul menawarkan siapa yang bisa bersedekah terhadap saudara yang lalu salat berjamaah. Orang telah salat tadi, ini diantara juga menyebutkan tadi, ya, bersedekah dia salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ada sahabat yang terlambat, maka Rasul menawarkan kepada sahabat yang tidak ikut salat berjamaah tadi, siapa yang bersedekah atas saudaranya untuk salat berjamaah sama saudara yang terlambat tadi. Nah, gimana ini bukan dua jamaah ini? Yang dimaksud larangan tadi ada dua hal. Yang pertama, saat ada jamaah dibuat jamaah lain. Ini dua jamaah dalam satu masjid. Atau istilahnya ada imam jamaah kedua. Dibuat resmi, enggak boleh. Tapi kalau seseorang selesai sholat berjamaah, kemudian dia musafir atau dia terlambat, ya tidak, artinya tidak tidak ada resmi ada jamaah kedua ya, cuman kebetulan dia terlambat, ada orang yang belum sholat, dia gabung sholat berjamaah, itu nggak masalah, karena ini tidak dibuat secara rutinitas, tidak ada juga anggaran untuk imam kedua, jadi tidak. Jadi tidak boleh istilahnya dua jamaah tadi kondisinya apa? Sudah ada jamaah sedang berlangsung, dibuat lagi jamaah. Nah, sama-sama sholat berjamaah berdua ini. Itu si imam, sini imam sedang berlangsung, ini tidak boleh. Yang kedua lagi adalah yaitu adanya imam resmi untuk jamaah kedua. Nah, ini tidak boleh. Ya, oh, entahlah ini jamaah pertama sampai sholat nanti ada jamaah kedua. Tidak ada seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau ada orang terlambat, ya ada orang terlambat, nah itu ada orang pula terlambat, orang sama terlambat, dia sholat berjamaah itu gak masalah. Karena ada hadis lain yang menunjukkan membolehkan hal itu. Bagaimana tadi kalau ada jamaah di sini dan jamaah lagi? Ada satu pembahasan yang saya baca di tulisan ini, juga dibahas oleh para masai. Kalau masjid itu adalah masjid persinggahan musafir. Ya, masjid persinggahan musafir. Di pinggir jalan, istilahnya memang udah banyak orang musafir di situ, maka juga tidak bermasalah. Ini sudah sholat di berjamaah, sama imam juga sholat berjamaah, kalau sama-sama musafir. Jadi ini dikutukan, ya, karena dia takut ketinggalan ini, dan dia ini bisa menunggu teman-teman yang lain. Nah, itu dibolehkan. Di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama masalah ini. Jadi, jika sebagian yang terlambat hadir sholat berjamaah dalam masjid, dan imam yang ratib, imam yang sudah resmi, kemudian dia ketinggalan sholat berjamaah, maka dia boleh untuk sholat berjamaah kedua dalam masjid yang sama. Ya, berdasarkan hadis tadi, sholatul rajul ma'arajul azka min sholati wahda. Hadis yang hadis Rasulullah menyebutkan, seseorang sholat bersama yang lainnya dengan orang lain itu lebih baik daripada sholat sendirian. Juga sabda Rasulullah, "Alladzi hadara ilal masjid," dan seseorang yang hadir ke masjid setelah selesai sholat berjamaah. Rasulullah SAW berkata, "May yatasaddaq 'ala hadza fa yusalli ma'ahu." Barang siapa yang bersedekah untuk orang ini, ya, untuk siap bulan ini yang sedang selambat salat ini, maka salat bersamanya. Faqama hadul qaum, maka di antara sahabat yang telah salat tadi berdiri bersama dia, fa sallama ar-rajul, salat bersama dia. Nah, wakadzalika idza kana al-masjid masjid suqin, atau salat masjid itu di pasar atau masjid di pinggir jalan dan lainnya. Fala ba'sa bi'adatil jama'ah fi, tidak bermapa berulang-ulangnya jemaah di situ. Kalau masjid-masjid pasar atau masjid yang sifatnya apa? Pinggir jalan, ya. Ya. Tidak masalah berulang jamaah di situ. Wa bi khassati idamnya kun lihat dan masjid imarat. Apalagi kalau masjid itu tidak punya imam resmi. Wa taradu alai ahli suq wal mar. Di mana masjid ini adalah tempat orang yang datang ke pasar, yang belanja, salat di sana atau dari salat di pinggir jalan itu. Wa ma idza kana al-masjid fihi jama'atan aw aktar daiman, tetapi kalau ada masjid, sebuah masjid ada dua jamaah selalu di sana, ya, dalam bentuk selalu menyelalu ada dua jamaah selalu, tidak boleh. Dalam praktek tadi kita katakan ada imam dua, imam resminya atau sedang berlangsung berjamaah di satu masjid, itu bukan masjid jalan juga, bukan masjid pasar juga. Nah, ada langsung dua berjamaah lagi sekaligus yang salat, ini tidak boleh. Atau ada tadi jamaah resmi ramah kedua juga ada nanti, tidak boleh. Bertakdir nazarik keadaan, dan itu menjadi kebiasaan, ini enggak boleh. Pak Inulai Juz, ini enggak boleh. Ia dalam yu araf dalik kita menyusul salam wa ashabi, dan itu tidak dikenal di masa Rasulullah dan juga para sahabatnya. Lima dari minta firqil kalimah, dan itu jebut terjadinya perpecahan kaum muslimin. Wadak tu ilikas seluatawani, dan juga membuat orang malas untuk bertupas cepat datang ke masjid. Ya, dalam hadis salat berjamaah. Ya. Salat bersama imam rawatibnya, sama imam yang resmi. Warbakan adalika mud'atan li ta'khir shalah an awwal waqtiha, dan juga bisa menjadikan itu untuk melambatkan salat dari awal waktu, dari awal waktu. Kemudian hukum salat hukum salat idza qumat shalatul maktubah. Nah, yang maksud di sini adalah ini pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ketujuh dari pasal yang ketujuh ya. Salat berjamaah ini, bab yang ketujuh ini, bab yang ketujuh, masalah yang ketujuh yang terakhir adalah apabila seorang salat sunnah, kemudian salat jamaah ditegakkan. Dia masuk masjid, tahiyatul masjid atau salat qabliyah, ya, tiba-tiba di qamat. Qamat. Bagaimana dia solusinya? apakah dia lanjut melaksanakan sholat sunnahnya ini atau dia putuskan dan ikut berjamaah. Nah, para ulama memiliki rincian. Jika dia sudah para rakaat terakhir, lebih baik dia baca yang ringan-ringan dan cepat selesaikan sholat biar dapat waktu ikhra. Tapi bila dia di rakaat pertama, para ulama mengatakan itu dia keluar dari sholat dan ikut sholat wajib. Ya, maka tidak boleh lagi. Apalagi sudah sholat sudah iqamatkan, dia belum sholat, kemudian dia sholat sunnah dulu, enggak boleh. Contoh, pokoknya dia ingin sholat sunat fajar, karena keutamaannya besar. Jadi imam ini bacaannya lama, gitu kan, panjang, sholat subuh panjang bacaannya, gitu kan. Nah, dia mau sholat, tapi sudah qamat, dia belum sholat ini. Nah, dia sholat dulu, sunnah dulu, karena imam bacaannya panjang. Dia sholat ringkas dua rakaat, sholat, ini enggak boleh. Karena sholat, dia belum masuk sholat, dia sholat wajib sudah diqamatkan, enggak boleh dia. Yang dibolehkan tadi apa? Yaitu apabila dia sedang sholat, dan itu pada rakaat akhir, ya, pada rakaat kedua dia, ya, orang mulai-mulai qomat, maka dia boleh sempurnakan dengan sholat yang sangat ringkas. Ya, gitu. Jadi ini beda antara mau sholat, orang sudah qomat, dia baru mau sholat sunnah. Itu enggak boleh. Tapi dia sedang, dan sedangnya ada dua model. Sedang, dia di rakaat pertama. Nah, utama di sini dia adalah meninggalkan sholat sunnahnya, dia masuk sholat fardu. Nanti setelah selesai sholat fardu, dia boleh mengqadha sholat sunnahnya tadi. Gitu. Baik. Disyaratkan bagi muazzin, ya, idza syara'a muazzin fi iqamah, apabila muazzin telah iqamat untuk sholat wajib, maka tidak boleh seorang pun memulai sholat sunnah. Ya, dia sibuk melaksanakan sholat sunnah, ya, yuqimuha wahdahu an ada'il fardhu, dia sholat sendirian, ya, dan orang sudah masuk sholat fardu dengan sholat berjamaah. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah, idza qumatish sholatu fala sholata illa al-maktubah, apabila sholat telah diiqamahkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Apabila diqamat, sudah diqamat, enggak boleh sholat apa-apa lagi kecuali sholat fardu yang diiqamahkan itu. Wa Rasulullah SAW, rajulan yusalli wal mu'adhdhinu yuqimu li sholati subhi, Rasulullah melihat seorang sholat dan muadzin melaksanakan iqamah untuk salat subuh. Faqala lahu atusalli subha arba'an? Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, apakah engkau salat subuh 4 rakaat? Adapun apabila dia sudah salat, sedang salat dan iqamah itu, ya, dia idza syara'a muadzin fi iqamah ba'da syuhurin mutanafil fi salati. Jadi apabila muadzin itu qamat tapi dia sedang salat, sudah masuk salat dia. Ya. Fa inna yutimmuha khafifatan li iqatil fardhi takbir, boleh dilaksanakan yaitu dengan ringkas supaya dapat salat apa takbir ihram dan cepat masuk ke dalam salat wajibnya. Wadhaba ba'dhu ulama sebagaimana mengatakan apabila dia pada rakaat pertama fa innahu yaqta'uha, dia harus meninggalkan salat sunnahnya masuk ke salat fardu. Tapi di rakaat kedua dia sempurnakan dengan ringkas lalu dia masuk secepatnya masuk ke salat jamaah. Apabila dia sedang salat sunnah muazin iqamah. Tapi kalau dia muazin tidak iqamah, dia belum salat sunat, dia enggak boleh memulai salat sunat. Nanti dia laksanakan salat qabliyahnya qabliyahnya itu setelah salat wajib, sebenarnya salat qabliyah fajar. Tapi kalau salat tahlil masjid, apa ada di qadha? Enggak. Kalau tahlil masjid belum salat, dia orang iqamah sudah langsung salat. Karena itu apabila sudah terbayar salat sunat tahlil masjid dengan melaksanakan dua rakaat salat saja. Karena Rasulullah menyebutkan hadisnya umum begini, tidak ada solat harus solat atau sunnah itu masjid. Karena Rasulullah la yajisan adukum hatta yarka rakaatain. Kalau dia rukuk rakaat itu saja, dia solat wajib ke solat sunnah ke sudah terbayar atau masjidnya. Gitu. Jadi itu masjid tidak perlu dibayar, ya, kalau dia karena dia tetap sudah solat sebelum di masjid itu dengan solat wajib atau solat sunnah. Ya. Ini berapa penjelasan yang kita bahas dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bahasan yang akan datang tentang perkara yang berkenaan dengan menjadi imam, hal-hal yang berkenaan dengan menjadi imam. Karena kan sholat berjamaah dan apa pula syarat jadi imam, ketentuan imam dalam sholat berjamaah itu, ya. Nah, ini akan dibahas pada jumpa kita akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, jika ada pertanyaan masuk melalui Zoom, dipersilakan untuk dibacakan. Oh, ya, barik baik Ustaz. Untuk pertanyaan di kolom Q&A ada beberapa Ustaz. Saya bacakan, bismillah. Dari Mutia Marjuki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, izin bertanya bagi yang Ustaz izin bertanya, bagi yang pernah meninggalkan sholat karena kebodohan, gak tahu ilmunya, apakah perlu dikodoh, bagaimana caranya jaja kalau khairan Ustaz? Baik, memang ada pendapat para ulama di antara Imam Madzhab Syafi'iyah menyebutkan kalau karena beliau tidak mengkafirkan orang meninggalkan sholat, maka dia harus mengkodoh, sebagian pendapat seperti itu. Ya, tapi yang rajih, wallahu'alam, dia bertobat saja, dia cukup melaksanakan sholat setelah itu. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang lebih kuat, wallahu'alam. Karena nanti dia akan membebankan dia dan tobat insyaAllah menutup hal seperti itu. Karena yang boleh dibayar itu kalau sholatnya lupa. Ya, sholat lupa, mana siya'usna ma'an sholatin, fali sholia idha dakaraha. Kalau lupa, ya. Kalau ini kan bukan lupa, dia sengaja dia tinggalkan. Maka itu butuh bertobat nasuha. Wallahu'alam bisawabih. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Widya Umu Baihaqi, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan semua umat muslim dalam lindungan Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana halnya orang yang pergi sholat berjamaah ke masjid dengan naik kendaraan? Apakah tetap mendapat keutamaan di setiap langkahnya, akan dihapus dosanya dan dinaikkan derajatnya? Jazakallahu khairan. Baik, berdasarkan hadis yaitu Bani Salimah, tuktabu atharukum, jadi Bani Salimah itu adalah yaitu masjid kiblatain sekarang, kemudian mereka berjalan ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ingin pindah ke dekat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberi motivasi bahwa langkah-langkah kalian menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah langkah di sini hitungannya. Ya, yang penting Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih utamanya jika memungkinkan berjalan, ya berjalan. Ya, Syekh Utsaimin diceritakan beliau cukup jauh rumah beliau dari masjid, beliau itu berjalan. Tetapi kalau memang ya terlalu jauh, kemudian tidak mungkin untuk berjalan, atau mungkin takut ketinggalan berjamaah, dipakai kendaraan, tidak ada masalah. Allah bisa tahu ya berapa langkah di antara rumah dengan masjidnya, tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu yang kita dapatkan penjelasan. Jadi tidak akan pernah juga kalau orang naik kendaraan berarti dia tidak dapat pahala dengan sesuai dengan langkahnya, Ustaz. Ya. Walaupun disebut langkah kan, yang Allah Subhanahu Wataala tahu berapa langkah jarak antara rumah dengan masjidnya. Tetapi keutamaan tetap disebutkan para ulama adalah dengan berjalan. Dengan berjalan itu lebih jelas. Itu yang kita sebutkan. Kalau memungkinkan dengan jaraknya untuk berjalan. Ya, kalau jarak 1 kilo itu terlalu jauh. 500 kilo, masuk setengah kilo itu terlalu jauh. Ya. 300 meter, ya enggak apa-apa mungkin. Paling jauh kan gitu. Walaupun, ya, setengah kilo pun antara Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekitar itu ya. Ada sekitar itu jauhnya. Tapi utamanya, pasti melangkah. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa mungkin kendaraan, tapi Allah akan beri dia sesuai pahalanya dengan kesulitan dan kesusahan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari namanya tidak disebutkan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita pulang sekolah lalu azan berkumandang tetapi pakaian yang kita gunakan tidak suci, itu gimana hukumnya meninggalkan sholat berjamaah? Jadi masih pakaian sekolah gitu Ustaz. Yang masuk tidak suci ini apa? Beda antara pakaian kena keringat, itu agak kotor, berbau, umpamanya keringat, itu tidak najis. Keringat tidak najis. Ya, kalau kena najis, kena pipis, dibersihkan bagian yang kena pipis itu oleh air. Selesai. Dibersihkan najisnya. Nah, waktu kita belajar, bagaimana waktu bab pertama kitab Thaharah, kan kita belajar itu, bagaimana menghilangkan najis dari pakaian kita, atau badan kita, atau tempat sholat kita. Kan ada cara yang kemarin. Ya, atau di, di bejana-bejana kita. Itu kemarin dijelaskan. Kalau di pakaian, ya sudah diteteskan air ke situ, dipercik gitu, dikeringkan, udah selesai. Nah, itu. Ya. Jadi sajadah kita kena, gak mesti dicuci semua. Bagian yang kena itu aja bersih, selesai. Bagian yang kena najis itu dibersihkan. Itu maksud. Tetapi, kadang-kadang masyarakat kita, ada yang memahami kalau bajunya itu sekolah kan kena najis apa gitu. Kalau memang parti najis, Ya, tapi kita katakan bersih kan bagi yang kena najis saja bisa dipakai sholat. Ya, tapi keringat itu enggak najis, pemirsa. Karena kuah sate enggak najis, ya, enggak najis. Karena kuah bakso enggak najis. Itu perlu dipahami. Ya, kotor iya, tapi tidak najis. Jadi tidak setiap kotor itu najis. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allah ya barik fiik Ustaz. Mungkin kembali lagi buka buku fikih muyasyarahnya Ustaz untuk belajar kitab thaharahnya lagi. Nah Ustaz, ana bacakan kembali dari In Abu Dani di Jakarta Selatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, perihal satu sutra. Di saat pandemi sekarang ini di mana sob berjarak baik ke samping maupun ke depan sehingga ada cukup ruang untuk orang melintas di depan kita. Saat makmum masbuk sedang menyelesaikan rakaatnya dan tidak membawa sesuatu yang cukup tinggi, misalnya tas dan sebagainya, yang dapat dijadikan sutra, apakah dibolehkan melepaskan kopiah atau peci dan menjadikannya sebagai sutra? Bila orang di depan kita yang dijadikan sutra sudah pergi atau berpindah? Baik. Oh, ini masalah pertanyaan tentang sutra. Sutra itu pertama hukumnya sunnah. Ya, kita berkali-kali juga melihat para masyayikh ya. Memang di sana ada pendapat mengatakan wajib. Nama saya Syaikhul Muhsin, para masyayikh lain kita sengaja. Nah, ini di antara faedah kalau kita belajar tidak online itu, kita kan bisa langsung melihat praktek para ulama-ulama kita dan menyerapkan hadis pengamalannya gimana. Saya sering melihat Syaikhul Muhsin itu bilang enggak pakai sutra salat sunnahnya jika tidak memungkinkan, apalagi kalau orang ramai itu. Nah, itu. Tapi utamanya kita pakai sutra bagus kalau kita bisa usahakan ya, bukan berarti itu. Maksud saya sini jangan terlalu sebagian ikhwan kita terlalu umpamanya keras dalam masalah ini. Ini yang ingin kita luruskan. Hukumnya sunnah. Tetapi memang sunnah harus kita jalankan tegakkan jelas. Ya. Tidak masalah. Kalau dia orang di depan kita tadinya dikasih tahu dia berpindah, kita ambil topi kita taruh di depan, kita sholat. Tidak masalah. Atau kita HP atau apa yang bisa kita tandai ya. Untuk sebagai sutra kita tidak masalah. Itu boleh saja. Nah, tas kita tarik ya, atau yang lainnya. Itu boleh kita taruh. Yang penting orang tidak lewat pas di tempat sujud kita gitu. Yang memungkinkan untuk menjadi sutor kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua nih Ustaz, dari orang yang sama, memanjangkan sholat, apakah bila imam mengulang-ulang beberapa ayat dalam satu surat termasuk memanjangkan sholat? Syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Baik, ini juga nanti akan ada mungkin pembahasannya. Memanjangkan sholat itu, sholat-sholat yang memang dianjurkan. Itu dipanjangkan Rasulullah. Jadi sholat subuh, sebagian Rasulullah agak menyekat rakaat pertama, biar orang dapat rakaat pertama itu. Jadi tidak semua sholat. Jadi, dan juga dilihat kondisi masyarakat kita. Jadi masyarakat kita adalah orang yang bekerja jauh. Dia masuk jam 7 pagi. Ya, atau mereka berangkat cepat. Nah, jangan dipanjangkan sholatnya. Ya, nanti terlambat mereka untuk siap-siap bekerja. Ya, atau kalau lagi petani sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu enggak antum di desa. Ya, mereka pekerja keras. Nah, jangan panjangkan waktu itu karena mereka letih itu. Maka Rasulullah SAW sangat membaca kondisi sahabatnya. Kondisi sahabatnya. Kalau di kita mungkin lagi-lagi weekend gitu, hari-hari libur, enggak apa-apa dipanjangkan dikit, karena orang-orang enggak ada yang buru-buru ke kantor, gitu kan, banyak yang santai, gitu kan. Nah, itu bersungguh. Jadi masa orang, seorang imam itu memang harus faqih, gitu istilahnya. Harus faqih, dari mana membaca kondisi masyarakatnya, begitu. Tetapi memanjangkan sholat dan mengulang-ulang ayat, walaupun sebagian ulama membolehkan, tetapi Rasulullah ketika memanjangkan sholat, tidak seperti itu, ya. Dengan menunjuk 20 ahad, 10 kali ya, untuk panjang sholat. Tidak harus seperti itu. Dengan memaksakan, itu memberat-beratkan. Ya. Ya. Kalau kita hafal surat-surat yang panjang, tidak masalah. Walaupun sebagai ulama membolehkan, harus mengulang-ulang seperti itu, tetapi tidak menjadikan suatu utama, karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW untuk mengulang-ulang ayat itu. Ya. Kemudian juga surat, mengulang-ulang surat pun. Tapi kalau ayat ketika ada yang menekankan tentang azab neraka, tentang nikmat surga, diulang satu kali, dua kali, itu memang ada sebagian ya, dalam sunnah. Tapi bukan artinya, kalau ahad setelah tamat diulang lagi supaya lama. Tidak, ada tuntunan demikian. Ya. cukup sholat itu lakukan sesuai dengan ilmu yang kita miliki, kemampuan kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dari kolom Q&A. Bismillah barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apa boleh bagi wanita yang sedang berpergian berbelanja, misalnya lalu masuk waktu sholat untuk sholat sendiri sedang di musala sedang ada sholat jamaah. Jazakumullahu khairan. Maksudnya gimana? Jadi dia belanja, sudah waktunya sholat azan, dan dia masuk ke musola untuk sholat, tapi di sana sudah ada sholat yang berjamaah, dan dia sholat sendirian. Kalau utama dia ikut sholat berjamaah, kecuali dia ada keperluan mendesak, gitu. Karena perempuan tadi kalau sholat di masjid, dia dapat pahala berjamaah juga, gitu. Maka tadi juga, nanti akan ada mungkin pembahasan tentang sholat berjamaah bagi wanita. Jadi wanita itu kalau pengen sholat masjid juga tidak boleh dilarang oleh Rasulullah. La tamna'u ima Allah an masajidu. Dengan engkau larang hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid Allah. Jadi kalau sudah ada berjamaah, ya ikut berjamaah. Para istri, para sahabat, si Rasulullah juga sholat berjamaah. Sebenarnya Aisyah meriwayatkan tentang akhir waktu subuh, ya, wanita itu keluar di waktu galas, berjalan ke rumahnya. Ini dihadiri. Maka juga Rasulullah menyebutkan bahwa hendaklah jangan wanita mengangkat kepalanya sebelum laki-laki selain duduk. Karena itu wanita harus Allahu Akbar, imam bangkit di sujud itu agak terlambat bangkit. Kenapa? Karena di masa Rasul belum ada sutra untuk melihat. Kadang-kadang terlihat ada orang-orang laki-laki yang ketika dia sujud. Nah, itu wanita terlambat mengangkat. Jadi boleh salat berjamaah. Kalau wanita, perempuan itu boleh salat berjamaah di masjid. Boleh. Itu. Memang masalah keutamaan saja. Kecuali tadi kondisi-kondisi tadi, ya, dia berangkat bersama rombongan, takut ditinggal rombongan, semacam. Tadi ada kondisi-kondisi yang tidak kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik Ustaz, untuk pertanyaan di kolom Q&A sudah dibacakan. Selanjutnya diarahkan ke HP Ustaz. Ustaz, apa ada kitab yang khusus membahas tentang sujud sahwi secara detail? Jika ada kitab, apakah itu Ustaz? Ya, kita fikir. Banyak kita fikir membahas tentang kewajiban sholat dan sujud sahwi, bisa dicari di Google, ya. Kemudian pertanyaan lain, apakah boleh berjamaah lagi bagi makmum yang sama-sama masbuk? Anda mendengar yang mengamalkan berjamaah lagi bagi yang masbuk berdalil dengan hadis Mughirah bin Syu'bah yang masbuk dengan Nabi SAW. Ini tidak ada jamaah berantai istilahnya. Gini, dia sama-sama masbuk. Dia sama-sama masbuk. Imam salam. Sama masbuk, satunya lagi sholat. Jadi imam, satunya di makmum. Ini enggak ada sunnahnya ini. Ini enggak boleh seperti itu. Karena dia sama-sama makmum. Sudah dapat berjamaah itu. Yang ada itu adalah seseorang masbuk. Imam sholat. Kemudian ada orang datang. Belum sholat dia. Nampak orang sholat. Dia pengen jamaah. Boleh ikut ke orang tadi? Boleh. Tapi yang tidak dibolehkan itu adalah sama-sama masbuk, kemudian salah satunya mundur. Gitu. Nah, ini tidak ada tuntunannya. Ini tidak ada tuntunannya, karena dia sholat, dia berimam itu pada seorang, jangan berimam pada dua orang. Jadi, ya, ini tidak ada tuntunannya. Wallahu alam, itu yang saya pahami dari penjelasan Allah. Apakah sah iqamah yang takbirnya satu kali karena ada dalil hadis bahwa Bilal diperintahkan. Ini imam kemarin waktu azan iqamah kita sudah sebutkan. Ada berapa lafaz iqamah dan lafaz azan. Versi iqamah dari orang Malikiyah itu satu kali Allahu Akbar, tapi yang rajih itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi memang ada versi lain, ya, dalam sebuah hadis bahwa iqamahnya satu kali Allahu Akbar. Tapi yang dirajihkan oleh para ulama, jamaah yang dimuliakan Allah, terjadi hilang sinyal di tempatnya Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra. Mohon bersabar, kita akan mencoba menghubungi kembali. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, tadi sampai mana Assalamualaikum. pertanyaannya? Misalnya pertanyaan sampai mana tadi? Sudah dijawab? Belum sempat dijawab Ustaz, baru pembukaan Ustaz menjawab tapi terputus sinyal. Mungkin bisa diulang kembali Ustaz. Sekarang jazakallahu khairan. Apakah sah iqamah yang takbirnya satu kali karena berdalil dengan hadis bahwa bila. Nah, ini kita sebutkan siyatul iqamah kemarin ada dua riwayat hadis, tapi yang lebih dirajikan para ulama adalah yang dua kali. Ini pendapat Malikiyah kalau enggak salah ya, itu satu kali. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini salah satu siyat di antaranya. Ya, siyat iqamah. Jadi itu khilaf para ulama dan juga ada riwayat menyebutkan. Jadi dalam pelajaran kita kemarin batu masalah azan dan iqamah. Dan yang berikutnya, apakah diperbolehkan di satu gedung kantor mengadakan sholat jamaah di salah satu bagian yang khusus untuk sholat, sementara tidak jauh dari situ ada masjid yang melaksanakan sholat berjamaah? Begini, para ulama menjelaskan jika itu adalah memang dikhususkan untuk sholat terus untuk sebagai musholah, masjid juga namanya kalau kita istilah musholah. Jadi walaupun tidak salahkan sholat sholat Jumat di situ, tapi itu hukumnya dalam Islam hukumnya sama dengan masjid. Kalau istilah di negeri kita adalah musholah, ya. Itu dibolehkan. Walaupun di gedung lain itu di samping juga ada masjid atau di bawah sana ada masjid, tetapi karena nanti ketentuan masuk lift, macet atau banyak keramaian, jadi untuk mengantisipasi hal itu di gedung itu tidak akan sholat sendiri. Ini tidak masalah. Ya, walaupun lebih utamanya sholat di masjid yang umum, yang lebih besar, yang lebih dahulu, itu jelas itu. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, mungkin kalau para pengisi gedung turun, akan lift akan macet atau semacam, ya akan menyulitkan, apalagi naik ke kantor nanti akan banyak orang turun makan semacam, menyulitkan, itu kemudahan di situ dibolehkan. Ini ada pertanyaan, jika dulu seorang itu bertato lalu dia ingin bertobat, apakah wajib dia menghilangkan tato tersebut dan bagaimana jika sholat dalam keadaan bertato, apakah sholat sahnya? Jika hal itu mudarat untuk menghilangkannya, para ulama memberikan rukhsah, tidak mengapa dia sholat. Ya. Jika hal itu sulit untuk menghilangkannya, mudarat bagi dia. Kalau telunjuk kanan tidak bisa berisyarat ketika tersyahud, misalkan tangan kanan untung, apakah diganti dengan berisyarat dengan telunjuk kiri? Tidak. Tidak. Cukup dengan niat saja, walaupun tangan ini tidak diganti dengan tangan kiri. Bagaimana jika imam sholat itu isbal? Apa kita sebagai makmum nanti harus mengulang sholat lagi? Gimana? Nah, isbal itu tidak menghubungkan dengan, maka kita kemarin belajar apa yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Isbal itu persoalannya beda, tidak hubungan dengan sholat. Kalau orang isbal di luar sholat, dalam sholat itu telah melakukan suatu hal yang melanggar sunnah dan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu celana yang melebihi mata kaki. Salatnya tidak batal, salatnya tidak batal, salatnya sah. Ya. Jadi selama salatnya sah, maka berimam-imam dengan orang itu sah. Gitu. Kemudian, afwan Ustaz nyambung yang tekan madu, kalau imam sujud tilawah di salat Syria, mungkin akan terjadi hal-hal ini. Ada makmum laki-laki yang bilang, subhanallah, dia kira imam lupa. Belum lagi, mungkin ada wanita yang tidak melihat imam, mungkin dia rukuk. Sikap imam yang mau sujud tilawah salat Syria itu gimana Ustaz? Ya. Karena itu kita kemarin menjelaskan imam itu diikuti dalam salatnya. Ya, diikuti dalam salatnya. Kemudian jika imam itu rukuk tiba-tiba. Ya. Walaupun ini kan kondisi. Kita ikuti dia. Kita ikuti dia. Ya. Kalau orang sudah baca subhanallah dia tidak berarti dia sujud rukuk. Kalau sholat Syria begitu. Tapi, kita harus ikut imam. Begitu. Ikut imam. Di sini masalah dalam sholat. Beda kalau di luar sholat tadi, kemarin kita sebutkan, orang ada baca ayat tilawah, surat ayat sejadah. Tapi kita tidak ikut dari awal mendengarkan dia. Kita melihat dia sujud, kita tidak perlu sujud, karena kita tidak mendengar. Gitu. Itu di antara perbedaan. Wallahu'alam. Ya. Karena dalam gerakan sholat kita mengikut imam. Inna maju ilal imam diutam mabih. Adapun hal-hal yang ini terjadi, indikasi ini, ya, wanita tidak mengetahui, maka dari itulah harus ada bagian yang melihat makmum. Itu kan ada mutaba'ah imam itu dengan berapa hal? Suara, melihat dengan mata gerakannya. Itu minimal ini. Maka harus jamaah wanita harus ada yang melihat imam. Setia atau yang melihat orang yang melihat imam. Makmum laki-laki dia harus melihat. Jadi apa yang sedang terjadi di jamaah depan dia ikuti gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian selesai pertanyaan yang di melalui apa? Oke. Sudah selesai pertanyaan di Zoom, kita tutup. Apa dalil mazkur Ustaz untuk ditutup? Semua pertanyaan sudah dibacakan. Nanti kita ketemu kembali di hari Sabtu ya Ustaz dengan kitab hukum-hukum perkara imam Ustaz. Iya. Demikian, barakallahu fikum, maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Terima kasih atas segala kehadiran antum. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua, memberkahi waktu dan ilmu kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.